tiempo. cuotnya gosip, ngomongan nih ngomongan tuh, kan tibungnya mak gain, demen nutur dirurungi, gegain di cuma payu. Bisa. akur ngajak pisah gel. Meredogen sakit tendas, ngaku dewek kena cetik, curiga bele akina. Beuyang kemu maimun nasraos, cocokologi mejalan, sengejoh ne mejadinen. Perjani pada belin pesikapan, karang ajangin ketanaman, pipis telah singkaruan. Yeah. terlalu ngebebuang, bang ngecepok masih kuang, kanti ngecogen pagawan. Peteng-peteng otak kotor, loncat tuli pintu belakang, abang ngetusin ada nawang. Bas hobi milih kurenan pisahnya, apa ngesing sampai ketarin. Peteng-peteng ketemuan, bas garas nyalanin hobi memintre. Sengitung amat dan karma, ya nak somasin bahagia.

leleng mula liung lah munyi bahasa. Tiap desa bahasa ni mula beda. Buleleng liu ada anak baliaga. Tiap desa ngalah ragam budaya. Jang nak buleleng, jang nak buleleng. Jang nak buleleng, jang nak buleleng. Sepagat tidak tak petiga wasa pedawa. Baliaga patut iraga angun bangga. Bahasa ni kasar tapi ya ento mestimpal. Dekadena nak buleleng tu kasar-kasar. Hijapa, arah ada, bangama. selalu membatik kecengale sensasi menggerah hayu jaga kesami kecengale sensasi datang kadeng mesti dan membatik tulus hati. Pasti orang datang. Setan, bas keliwat ngorkan.